Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang di dalamnya beliau membahas adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam perjalanan di dalam kehidupan dunianya ini. Maka ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita bahas. Baik. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dalam pasal tentang hak saudara kita atas diri kita. Sudah kita jelaskan ada tiga, ya. Sudah kita jelaskan ada tiga. Dan yang ketiga, al-haqqu tsalitsu, juga sudah kita bacakan sebagiannya. Wa yambagi ayyaskuta an kulli ma yakrahuhu. Ini hak yang ketiga. Sepantasnya seorang muslim itu diam dari segala sesuatu yang dibenci oleh saudaranya. Artinya aib-aibnya jangan kita ungkap tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Kalau dibenarkan, ya dibolehkan dalam syariat. Seperti contoh misalnya orang yang berperkara di pengadilan, boleh saksi misalnya memberikan persaksiannya sekalipun dia harus menjelaskan aibnya orang yang terdakwa, misalnya orang yang tertuduh, ya boleh bagi dia untuk mendatangkan persaksian sekalipun dia harus mengungkapkan aib saudaranya. Jadi kalau ada maslahat yang dibenarkan di dalam syariat untuk kita ungkap aibnya, maka boleh bagi seorang muslim untuk mengungkapkannya. Namun secara global, secara umum, seorang muslim tidak boleh, ya, tidak boleh mengungkap aib saudaranya. Baik, di bawah pembahasan ini kemudian penulis katakan di sini, wa alam annahu la yakmuru imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketahuilah bahwasanya tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai, sampai dia menyukai bagi saudaranya sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Di sini sebenarnya penulis mengisyaratkan, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dalam Arba'in ayat disebutkan hadis ini. "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, ya, "hatta yuhibba li akhihi," sampai dia mencintai bagi saudaranya, menyukai bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Ditambahkan dalam riwayat An-Nasa'i, kata minal khair, berupa kebaikan. Jadi kalau kita misalnya senang melihat diri kita di atas kebaikan, apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, maka kita ingin juga melihat saudara kita di atas kebaikan tersebut. Kita senang misalnya aib kita tidak diungkap oleh orang, ya, maka hendaknya kita juga lakukan hal yang seperti itu untuk saudara kita, karena itu adalah kebaikan bagi kita dan bagi saudara kita, ya. Jangan seperti sebagian orang, dia tidak ingin diungkap aibnya, tapi sebaliknya dia ungkap aib saudaranya. Ini orang yang tidak jujur, orang yang tidak adil, ya. Orang yang seperti ini orang yang tidak adil. Baik. Kemudian kata penulis, wa aqallu darajatil ukhuwati ayu amila akhahu bima yuhibbu ayu amilahu bih. Serendah-rendahnya derajat persaudaraan, ya, ukhuwah imaniyah, ya, persaudaraan iman adalah seseorang memperlakukan saudaranya seperti, ya, atau dengan sesuatu yang dia senang kalau saudaranya mempergaulinya dengan hal tersebut. Ya. Sudah kita jelaskan, ya, di awal pasal ini, ya, tentang membantu saudara kita. Jadi tingkatan-tingkatan kita membantu saudara kita itu juga berbeda-beda. Ya, bertingkat-tingkat. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan, ya, pada awal pasal ini. Ada saudara kita misalnya meminta bantuan dari kita, sebelum dia minta bantuan sudah kita tunaikan hajatnya. Ini tingkatan, ya, apa namanya, tingkatan yang pertengahan. Ada yang rendah, yaitu kita tunaikan hajatnya ketika dia meminta. Ada juga yang lebih tinggi daripada itu, kita tunaikan hajatnya atas diri kita sendiri. Ya, sebenarnya kita butuh, tapi kita dahulukan saudara kita, maka ini merupakan, ya, bantuan yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya. Maka demikian pula seorang ketika bersaudara dengan orang lain, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sama-sama beriman, diikat dengan tali keimanan, maka tingkatan yang paling rendah, jamaah sekalian, di sini disebutkan oleh penulis adalah seseorang memperlakukan saudaranya dengan sesuatu yang dia senang kalau dia diperlakukan dengannya. Ya. Kemudian kata penulis di sini, wala syakka annaka tantadhiru min akhika ayastura aurataka. Tidak diragukan lagi bahwa Anda menunggu dari saudara Anda agar dia menutupi aurat Anda, aib Anda, kekurangan-kekurangan Anda. Wa ayyaskuta an masawika. Dan diam dari keburukan-keburukan Anda. Ini yang kita harapkan dari saudara kita, ya. Ini yang kita tunggu-tunggu dari saudara kita, supaya dia menutupi aib kita, ya, mendiamkan, ya, keburukan-keburukan kita tidak diungkap. Ini yang kita harapkan dari saudara kita. Iya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kita juga memperlakukan saudara kita dengan perlakuan yang sama. Berarti dia juga menunggu dari kita, jamaah sekalian, perlakuan yang seperti ini. Ya. Ini yang kita harapkan dari saudara kita. Maka ini pula, ya, yang kita perlakukan pada saudara kita, karena pasti saudara kita ketika melakukan dosa misalnya, dan dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, kebetulan kita tahu dosa yang sedang dia kerjakan tersebut atau sudah dia kerjakan, dia mengharapkan dari kita agar kita menutupi dosanya. Ya, jadi kita perlakukan orang seperti kita mengharapkan apanya perlakuan dari mereka. Kalau kita senang orang menutupi aib kita, maka saudara kita juga kita tutupi aibnya. Ya. Falau dhahara laka minhu diddu dhalika ishtadda 'alaika. Fa kaifa tantadhiru minhu ma la ta'zimu 'alaihi la? Andaikan tampak bagi Anda dari saudara Anda sesuatu yang sebaliknya, artinya justru dia ungkap aib kita, istadda alaik, maka hal ini pasti berat bagi Anda. Nah, bagaimana katanya Anda menunggu dari saudara Anda sesuatu yang Anda tidak bertekad untuk melakukannya untuk saudara Anda? Ya. Jadi ada sebagian orang seperti ini. Dia tidak mau diungkap aibnya oleh saudaranya. Aib yang dilakukannya, ya, secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia mengetahui aib saudaranya yang dilakukannya sembunyi-sembunyi, justru dia mengungkapkannya kepada orang lain. Ini namanya sikap kecurangan, sikap ketidakadilan. Ya. Oleh karena itu, kata penulis, wa mata iltamasta minal insafi ma la tasmah bih. Kapan saja Anda mencari keadilan yang tidak Anda izinkan, artinya sesuatu yang apanya yang tidak Anda lakukan sendiri, dakhalta fi qawlihi ta'ala, maka Anda akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka minta takaran dari manusia, yastawfun, mereka minta disempurnakan. Beli misalnya 1 kilo langsat, minta supaya ditimbang penuh, ya, ditimbang secara sempurna. Nah, tapi sebaliknya, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menakarkan untuk manusia ataukah menimbang untuk manusia, yukhsirun, mereka merugikan. Merugikan manusia. Artinya dia menimbang dengan 2 standar, ya, dengan 2 timbangan. Ini namanya orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Ini kan ayat yang didahului dengan firman Allah, wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila dia meminta takaran dari manusia, maka dia minta dipenuhi, disempurnakan. Wa idza kaluhum awazanuhum, tapi kalau mereka menakarkan untuk manusia atau menimbang untuk manusia, yuksiruna, mereka ini, orang-orang yang curang ini, merugikan manusia. Ada orang yang menimbang dengan 2 daun timbangan atau 2 standar. Ya, kalau dirinya yang melakukan aib, dia sangat mengharapkan dari saudaranya supaya aibnya ditutup oleh saudaranya. Tapi kalau saudaranya melakukan aib, aib yang dia sembunyikan, dosa yang dia sembunyikan, kebetulan dia tahu, maka dia sebarkan kepada orang lain. Ini adalah orang yang curang. Jadi bukan hanya dalam menakar ya. Iya, bukan hanya dalam menakar. Dalam perkara-perkara yang lainnya juga. Karena kecurangan itu ya haram dalam kita. Ada yang mengkiaskan ayat ini dengan ya kecurangan dalam apanya berjual beli dengan kecurangan dalam perkara yang lain. Misalnya ada orang yang bekerja digaji misalnya 2 juta per bulan, 3 juta per bulan. Kerja di sebagai pegawai misalnya sudah dipatok bahwasanya kamu harus datang jam 8, pulang jam 3 misalnya atau jam 5. Ada sebagian orang dia datang jam 10. Ya, atau dia datang jam 9. Kemudian pulangnya juga cepat. Ya, dia merugikan pihak kantor misalnya. Karena waktunya ini sangat berharga sebenarnya, sudah dibeli. Tapi ketika datang waktu penerimaan gaji, kalau dikurangi gajinya dia marah-marah. Ya. Andaikan sebenarnya pemerintah mau adil ya, mau bayar orang sesuai dengan jam kerjanya, ya, pasti banyak orang marah-marah. Ya. Pemerintah saja belum perlakukan seperti itu, dia sudah banyak orang menuntut supaya naik gajinya. Sementara pekerjaannya begitu-begitu saja. Bahkan sering terlambat datang. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini harus banyak sedekahnya. Karena dia sudah mengambil gaji melebihi dari waktu yang telah dibayar oleh pemerintah. Ya. Atau dia masuk kerja lembur misalnya supaya dia bayar jam yang tertinggal itu. Ya. Jadi ada orang seperti ini kerjanya Masya Allah ya. Subhanallah, dia kerja asal-asalan. Mau masuk jam 8, jam 8 dia datang. Padahal sudah diwanti-wanti masuk jam 8. Ya, dia datang jam 9. Bahkan kadang dia datang jam 10. Bahkan kadang dia liburkan dirinya. Ya. Apalagi kalau ada atasannya dari kalangan keluarganya, nah ini dia bermain di sini. Nah ini tidak boleh ya. Karena bekerja ini bukan hanya tanggung jawab kita di hadapan pemimpin kita, tapi juga tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengambil gaji ya, dan gaji ini sebenarnya merupakan ya balasan bagi ganjaran bagi apanya waktu yang telah kita siap untuk korbankan di dalam pekerjaan tersebut. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa man sa'u taksiri fi satril aurati wal mugri bi kashfiha al hikdu wal hasadu. Sumber keteledoran di dalam menutup aurat, menutup aib orang lain, saudara kita, wal mugri bi kashfiha, dan perkara yang mendorong seseorang untuk mengungkapnya adalah al-hikdu wal-hasadu, dendam dan juga hasad, iri hati. Kadang karena ada seseorang ya punya ketersinggungan dengan saudaranya, punya masalah ya, lahir dendam di hatinya, ada celah untuk membalas sakit hatinya. Maka disinilah kadang seseorang memanfaatkan celah yang seperti ini untuk mengungkap aib saudaranya. Karena ada al-hikdu, ada dendam. Ya. Yang kedua mungkin karena ada hasad. Ada iri hati. Kebetulan misalnya, ini saya ambilkan contoh misalnya santri. Santri itu terkadang ada hasad di antara mereka. Ya, terkadang ada hasad di antara penuntut ilmu. kebetulan saudara misalnya mendapatkan nilai yang bagus atau diangkat menjadi imam di masjid, ya pesantren misalnya, karena dia lebih banyak hafalannya, lebih bagus tajwidnya, maka pada suatu hari terjadilah ya sesuatu pada saudaranya menjadi imam ini, dan ada celah bagi teman-teman yang lain, ada hasad di dalam hatinya, maka dia akan jadikan celah untuk menjatuhkan temannya. Ini kadang hal yang seperti ini terjadi, dan ini merupakan hal-hal yang sangat halus karena dia adalah perbuatan hati. Terkadang orang tidak menyadari bahwasanya hal yang seperti ini muncul karena adanya hasad. Iya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama, aktivitas yang sama, seringkali menjadi apanya terjadi di antara mereka hasad. Iya. Itu seringkali terjadi. Pegawai dengan pegawai, santri dengan santri, guru dengan guru, ustaz dengan ustaz, kadang seperti itu. Dan ini sering terjadi. Ya walaupun juga ada kasus yang lain tentunya, terkadang apanya antara ya guru dengan pegawai misalnya, atau karyawan dengan guru ya, terjadi hasad di antara mereka karena mereka berada dalam satu tempat. Ya. Berada dalam satu tempat. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya dia mewaspadai penyakit ini, penyakit hasad ini. Dan nanti insyaallah taala ada bab yang khusus dibuat oleh penulis di sini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang hasad, sebab dan terapinya. Ya. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh penulis apa sebenarnya hasad itu. Ya, secara apanya sekilas ya perlu saya jelaskan bahwasanya hasad ini adalah penyakit yang menimpa hati manusia. Ya. Timbul karena amarah, kemarahan yang tercela. Ya. Akibat dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita ini melihat saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sakit hati misalnya, itu namanya hasad. Ya, itu namanya hasad. Tetangganya beli mobil, ya, tidak enak perasaannya, tidak bisa tidur, ya, atau memandang remeh saudaranya, apa aja itu, saya bisa beli mobil lebih dari itu, ya, nah itu hasad itu, hati-hati ya, halus ya, penyakit hasad ini sangat halus, terkadang orang tidak menyadari, orang yang terkena hasad sendiri tidak menyadari bahwasanya dirinya terserang penyakit hasad, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya penulis katakan wa alam anna min ashaddil asbabi li isaratil hikdi wal hasadi bainal ikhwani al mumarat al mumarata. Ketahuilah bahwasanya di antara sebesar-besar sebab bagi munculnya dendam dan hasad di antara orang-orang yang bersaudara adalah al-mumarat, pertengkaran, perdebatan. Makanya kebiasaan yang seperti ini tuh dihindari. Jangan suka berdebat. Ya. Jangan suka baku gea. Ya, istilahnya orang di sini ya. Suka baku gea. Ada orang seperti ini sifatnya, sukanya dia semua masalah dia pokoknya baku gea sama orang semua. Ya. Orang mau baku masjid, baku gea lagi. Ya. Orang mau safar, baku gea lagi. Ini kebiasaan yang seperti ini tuh ditinggalkan ya. Ini kebiasaan yang buruk. Iya. Karena orang yang seperti ini, seperti yang akan dijelaskan nanti oleh penulis, tidaklah melakukan hal yang seperti ini kecuali ada ketinggian di dalam hatinya. Ya. Wala yab'atsu 'alaiha illa izharu tamayyuzi bi ziyadatil fadli. Dan tidak ada yang mendorong kepada perdebatan, ya, pertengkaran, kecuali penampakan at-tamayyuz, keistimewaan, bi ziyadatil fadli, berupa kelebihan, ya, keutamaan akal pikiran, ya, artinya pendapat, dan merendahkan orang yang dibantah, orang yang disanggah. Ya. Orang biasanya, kebanyakannya orang suka baku giak karena dia ingin menampakkan keistimewaan yang ada pada dirinya. Ya. Bahwasanya dialah orang yang paling utama. Dia punya kedudukan, ya. Dia yang paling senior, dia yang paling pintar, dia yang paling tua, dia yang paling berilmu. Ya. Sementara orang lain dia rendahkan. Ya, dianggap remeh orang lain. Ya. Kalau ada orang mau berpendapat, ya, pokoknya dia rendahkan dengan serendah-rendahnya. Orang yang seperti ini tidak cocok diajak bekerja sama, ya, bermusyawarah, ya, kerja tim, ya, tidak cocok seorang seperti ini. Ya, selalu mau pendapatnya yang diambil, ya, didengar. Ya, dan ini akan menimbulkan manusia. Ketika orang itu suka, ya, bertengkar, suka baku giak dengan saudaranya, akhirnya melahirkan, ya, sakit hati di antara manusia. Inilah yang kemudian, ya, melahirkan penyakit dendam dan hasad. Ya. Wa man mara akhahu, barang siapa yang mendebat saudaranya, faqad nasabahu ilal jahli wal humki. Maka sungguh dia telah menyandarkan saudaranya kepada kejahilan dan kebodohan. Ya. Saudaranya bicara begini langsung dia bantah. Ah, apa kamu itu? Baru kemarin kau makan garam. Ya. Ini pendapatmu ini tidak bagus, tidak cocok. Ya. Saya ini sudah tua, sudah beruban, ya. Sudah lama makan garam. Itu pendapatmu lemah, tidak bagus. Ya. Ini ucapan-ucapan yang merendahkan orang lain, dan ini merupakan kesombongan yang ada di dalam hati seorang hamba. Ya, karena kesombongan itu salah satu bentuknya adalah gomtun nas, merendahkan orang lain. Ya. Jadi katanya faqad nasabahu ilal jahli wal humki. Maka sungguh dia telah menyandarkan saudaranya kepada kejahilan dan kebodohan. Au ilal ghaflati wassahwi an fahmi syai'i alamahu alaih. Ataukah kepada kelalaian dan kelupaan, ya, lupa dari memahami sesuatu berdasarkan hakikatnya. Jadi dia seakan-akan yang paling pintar, ya, paling brilian, ya, otaknya, pemikirannya, pendapatnya, sementara yang lain ini tidak paham, ya, dia tuduh orang, dia curigai orang, ya, tidak paham, tidak mengerti, kurang pengalaman, ya. Wa kullu dzalika istihqarun, semua perkara itu adalah bentuk perendahan, peremehan. Ya. Wa huwa yughiru as-sadra wa yujibul mu'adata. Dan hal yang seperti ini akan menyalakan dada, artinya membakar dada, yang membuat orang emosi, ya, marah, dan akan melahirkan mu'adat, permusuhan. Wa huwa diddul ukhuwati, ini tentunya berlawanan dengan ukhuwah, artinya tidak sejalan dengan ukhuwah, persaudaraan. Ya, kita bersaudara itu saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati, saling mendahulukan, ya. Ada orang bicara misalnya, kita kasih kesempatan untuk berbicara. Jangan kita terus yang bicara. Ini salah satu adab di dalam bermajelis. Seorang tidak boleh menguasai majelis dengan pembicaraannya. Itu kalau kita bicara ngobrol-ngobrol, ya, bercengkerama dengan orang lain, ngopi-ngopi, ya, bareng gitu, atau rapat misalnya, jangan kita menguasai majelis dengan pembicaraan kita. Kecuali kalau kita narasumber. Ya, seperti misalnya saya ceramah di sini, ya, saya yang harus bicara terus karena memang majelis diserahkan kepada saya. Tapi kalau majelis itu adalah majelis, ya, di dalamnya hak untuk berbicara itu terbagi di antara orang yang hadir di situ, tidak boleh kita terlalu menguasai majelis. Kita terus yang mau bicara, ya, kita terus yang mau diambil pendapatnya. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk, ya, berbicara. Mungkin ada pendapatnya lebih baik daripada pendapat kita. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita masuk ke hak yang keempat, kita adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Lanjutkan. Al-haqqu rabi'u, hak yang keempat, ala lisani bin nutqi, wajib bagi lisan untuk berbicara, yakni berbicara kaitannya dengan saudara kita. Fa innal ukhuwata kama taqtadi sukuta 'anil makruhi taqtadi an-nutqa bil mahbub. Karena persaudaraan sebagaimana halnya dia menuntut, ya, mengharuskan adanya diam dari sesuatu yang dibenci, yakni berupa aib saudara kita. Taqtadi an-nutqa bil mahbub, maka juga dituntut, ya, maka juga persaudaraan ini menuntut untuk berbicara dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang disenangi. Artinya kalau kita ini dalam bersaudara, kita dituntut untuk, ya, menyembunyikan aibnya saudara kita, ya, dan ini adalah, ya, kebaikan untuk saudara kita. Nah, sebaliknya sesuatu yang disenangi oleh saudara kita juga hendaknya kita ungkapkan, hendaknya kita sampaikan, karena ini adalah keutamaan yang senang apabila disebutkan, ya, saudara kita akan merasa senang ketika hal itu disebutkan. Ya, nah, ini hak persaudaraan, ya. Jadi misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, fulan, namanya ini, ya, fulan bin fulan, Anda kenal atau tidak? Kita jelaskan kepada orang lain bahwasanya saya kenal. Dia adalah tetangga saya, orangnya baik, orangnya begini. Ya. Dia rajin ke masjid misalnya. Sudah lama saya bertetangga, Masya Allah orangnya baik, ya. Kita jelaskan, ya, apa yang kita ketahui dari kebaikan saudara kita. Ya. Jangan kita sembunyikan. Ya. Baik. Bal huwa akhassu bil ukhuwati. Bahkan hal yang seperti ini lebih khusus, sesuatu yang lebih khusus di dalam persaudaraan. Kita sebutkan, ya, karena ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki perhatian dengan saudara kita. Kita tahu keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya. Kita sampaikan, kita ungkapkan, ya. Ini merupakan perkara yang lebih khusus di dalam persaudaraan. Ya. Taib. Li'anna man qani'a bisukuti sahiba ahlal kuburi. Karena barang siapa yang mencukupkan diri dengan diam sahiba ahlal kubur, maka dia akan menemani penghuni kubur. Artinya dia sama dengan orang mati. Ya. Dia tahu tentang kebaikan saudaranya, dia diam. Dia tidak menjelaskan kebaikan saudaranya. Ada saudaranya yang tertuduh, ada yang terdakwa di pengadilan. Ya, dituduh, ya, difitnah. Ya, kemudian kita tidak berusaha membelanya, mengungkapkan, ya, jati dirinya. Dia dituduh teroris misalnya, padahal dia adalah seorang salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah yang jauh dari apanya pemikiran teroris, ya. kemudian kita biarkan, kita tidak ungkapkan jati dirinya, ini kedzaliman bagi saudara kita. Iya. Wa innama yuradul ikhwanu liyustafada minhum la liyutakhallasa minhum. Hanyalah diinginkan dari saudara-saudara, artinya dari sahabat-sahabat kita, ya, teman-teman, tetangga kita, ya, setiap orang yang kita temani bergaul, liyustafada minhu, supaya bisa diambil faedah darinya, bisa diambil manfaat kebaikan darinya. La liyutakhallasa minhum, bukan untuk, ya, lepas darinya, jauh darinya, tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya. Nah, kalau kita ini menjadi seorang saudara yang tidak bisa bermanfaat bagi saudaranya yang lain, maka ini ibaratnya seperti orang-orang yang mati di dalam kuburan. Ya, saudaranya tergelincir di dalam sebuah maksiat, dia lakukan sembunyi-sembunyi, justru kita menjadi pembuka keburukan bagi saudara kita. Kita tidak tutupi, malah aibnya tidak ditutupi, ya. Sebaliknya, ya, ketika kebaikannya mesti kita ungkapkan, wajib kita ungkapkan, karena ada sesuatu yang mengharuskan demikian. Seperti tadi saya contohkan, ya, dituduh teroris misalnya, dituduh pencuri padahal bukan pencuri, bukan dia mencuri, karena orang ini tidak dikenal dalam sejarah hidupnya sebagai pencuri, cuma dia korban misalnya. Kita harus bicara, karena saudara kita menjalin hubungan bersama dengan kita karena dia mengharapkan ada manfaat, ada kebaikan yang bisa diambil dari diri kita. Ya, sama juga sebaliknya, kita bermuamalah, kita hidup bersama dengan orang lain karena kita mengharapkan ada manfaat yang bisa kita raih dari saudara kita. Kita sakit, bisa ada yang tolong kita. Ya, kita ada acara, bisa dia, ada orang yang bantu acara kita. Kita walimah, ya, adakan walimah untuk anak kita. Biasanya kita butuh, ya, teman-teman butuh, tetangga membantu kita. Nah, kalau kita, ya, membangun ukhuwah yang selama ini tidak baik, ya, orang lain tidak mendapatkan manfaat dari kita, maka pasti suatu hari nanti ketika kita membutuhkan kebaikan mereka, orang-orang ini tidak akan memberikan kebaikannya kepada kita. Ya. Lianna sukuta ma'nahu kaful 'adza. Karena diam itu artinya diam dari aibnya saudara kita, maknanya adalah menahan gangguan. Menahan gangguan lisan kita mengenai saudara kita, kita tahan. Itu adalah kebaikan bagi dia. Fa'alaihi ayyatawaddada ilahi bilisani. Oleh karena itu, ya, wajib bagi seseorang untuk menarik simpati saudaranya dengan lisannya. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik di depan atau di belakang saudaranya, ya. Wa yatafaqqadahu fi ahwali. Dia memperhatikan, ya, keadaan-keadaan saudaranya. Ya, fulan kenapa tidak pernah muncul? Kemana saja fulan tidak pernah muncul salat berjamaah? Ya, dia cari kabar. Dia datangi rumahnya, dia lihat, ya, ketuk-ketuk pintunya, tidak ada orang. Ya, kemudian dia tanya ke tetangganya kanan kiri, tanya kemana fulan. Kalau dia pulang kampung misalnya, ya, kita dapat berita kabar bahwasanya dia pulang kampung. Ya, kalau dia sakit maka kita bisa menjenguk dia di rumah sakit misalnya. Ini konsekuensi ukhuwah, persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya. Wa yas'alu amma aradalah. Seorang juga bertanya tentang sesuatu yang menimpa saudaranya. Ya. wa yadhhira shughla qalbihi bi sababi. Seseorang juga menampakkan kesibukan hatinya dengan sebab saudaranya. Itu kalau kita bersaudara. Ya. Kita bersaudara dengan seseorang, selalu kita tanyakan. Selalu kita ingat dia. Kemana fulan? Kenapa enggak pernah saya lihat? Padahal dulu sering dia datang. Harus begitu. Ya, sama kita ini taklim misalnya, ada orang yang rajin tiap pekan datang, tiba-tiba dia enggak datang. Tanya, mana itu fulan dia? Tidak pernah datang, rajinnya itu datang. Tiba-tiba hari ini tidak datang. Sudah 2 kali, 3 kali pertemuan tidak pernah datang. Sama juga misalnya, apalagi kalau ustaz ya, ustaz tidak hadir, sudah berapa kali pertemuan, harus ada di antara kita yang tanya, telepon ustaz ya, ustaz taklim gimana ini, apa kita sakit atau gimana ini, atau kita safar kah, kenapa sudah berapa kali pertemuan tidak ada taklim. Jangan semua diam ya, itu bentuk persaudaraan kita ya. Jadi kita tampakkan ya kesibukan hati kita dengan sebab saudara kita. Dia tidak hadir, kita sibukkan hati kita. Kemana itu anu ini? Selalu dalam pikiran kita. Jangan sampai dia sakit, jangan sampai dia kecelakaan, jangan sampai dia mati. Ada sebagian orang saking teledornya menanyakan saudaranya, sudah bertahun-tahun saudaranya berada di alam kubur, baru dia tahu kemarin. Itu pun orang lain yang memberitahu dia. Ini keteledoran dalam persaudaraan ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Wa yubdi as-surura bima yasurru bih. Ya, seseorang juga menampakkan kebahagiaan dengan sesuatu yang membuat saudaranya bergembira dengannya. Kita berusaha masukkan perasaan bahagia ke dalam hati saudara kita. Apakah dengan ucapan kita ataukah dengan perbuatan kita? Setiap kali kita bertemu, kita berusaha mendahului dia dengan salam, assalamualaikum. Kita senyum kepadanya. Kita tanyakan keadaannya, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Ya? Sekarang di mana tinggal? Sudah berapa anaknya? Sudah berapa cucunya? Sekalipun mungkin basa-basi, tapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini akan menimbulkan ya mahabbah, mawaddah di antara orang-orang yang bersaudara. Karena ini menunjukkan adanya perhatian dari saudara kita yang bertanya ini. Ya, tapi kalau kita dingin, ketemu la salam wala kalam, ya datang masing-masing datang taklim, parkir motor, sudah parkir masuk masjid, masing-masing masuk masjid, ya sholat, selesai taklim, pulang, tidak ada tanya-menanya, ya. Ini bukan ukhuwah yang diajarkan di dalam agama kita, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, wa fi sahihi, wa fil hadisi sahihi min riwayati Tirmidzi, di dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayatnya Tirmidzi, yakni di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, idza ahabba hadukum akhahu falyu'limhu, apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaknya dia kabari saudaranya, dia beritahukan hal itu kepada saudaranya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hendaknya seorang itu mengucapkan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya saya cinta kepadamu karena Allah. Tapi ini tentunya antara laki-laki dan laki-laki ya. Nah, jangan ya laki-laki dan laki-laki, bukan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan sampai salah pengamalan lagi ya. Iya. Kirim chatting ya, atau di Facebook misalnya I love you. Iya. Yeah. Dia inbox semua akhwat I love you. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Yeah. Ini kita sesama sahabat kita, teman-teman kita, terkhusus mereka yang serius menjalin ya persaudaraan dengan kita, punya perhatian yang besar dengan kita. Kita acara ya, dia datang, dia bantu kita. Kita sakit, dia jenguk kita. Ya, kita kesusahan, dia bantu kita. Kita butuh pinjaman dana, dia bantu kita. Ini orang yang besar perhatiannya sama kita. Ini harus kita berikan perhatian yang lebih. Ya. Karena tidak mungkin dia memberikan ya perhatian yang sebesar ini kecuali karena dia cinta kepada kita. Ya. Maka kita tampakkan ya balas kecintaannya orang ini dengan kecintaan kita kepadanya karena Allah, karena kebaikannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ketika seseorang ya, ada seseorang yang mengucapkan ya, "Inni uhibbuka fillah," kita disunahkan untuk menjawabnya seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahabbakallahu ya alladhi ahbabtani fi. Ahabbakallahu, semoga Allah mencintaimu. Alladhi ahbabtani fi, Allah yang karenanya kamu mencintai aku. Kita ucapkan ini, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Kita ucapkan supaya dia mengetahui bahwasanya kita juga mencintai dia ya, ingin berikan perhatian, berikan bantuan ya, segala apa yang bisa kita bantu padanya kita berusaha berikan kepadanya ya. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian untuk sementara. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.